نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha sebagai penjelasan singkat dan juga pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai masih di dalam pembahasan Kitabus Siyam. Kita sudah sampai pada perkataan Ibnu Naqib, dikatakan di sini fa in fa'ala jami'a dzalika nasiyan. Apabila ada seseorang yang melakukan hal-hal yang sebelumnya kita sebutkan, apa itu hal-hal yang sebelumnya kita sebutkan? Yang kita sebutkan tadi banyak ya, terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Ya, makan, minum, tetes hidung, memasukkan sesuatu dari dubur, lalu taqayya, muntah, jima, wa mubasyarah, yaitu bercumbu yang menyebabkan keluarnya air mani, atau berlebih-lebihan dalam madmadah, berkumur-kumur, atau istinsyak, ya, dan lain sebagainya yang sebelumnya kita bahas. Fa'in fa'ala jami'a dhalika nasiyan. Apabila seseorang melakukan itu semua nasian, dalam kondisi lupa. Maksudnya, kata Ibnu Naqib, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, fa innahu la yuftir. Dia tidak dianggap batal puasanya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه وسقاه. Apabila salah seorang dari kalian, kata Nabi, lupa, lalu dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Artinya puasanya tidak batal. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. Karena sesungguhnya dia telah diberikan makan dan minum oleh Allah. Ini dalam kondisi lupa. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَهُ. Barang siapa yang berbuka di bulan suci Ramadan nasian, dalam kondisi lupa, tidak ada kewajiban qadha, tidak ada juga kewajiban kafarat, artinya puasanya sah, ya hanya saja dia tentunya wajib melanjutkan atau menyempurnakan puasa tersebut. Dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni dikatakan, "Idza akala as-sha'imu nasiyan aw shariba nasiyan." Apabila seorang yang berpuasa makan dalam kondisi lupa, begitu pun minum, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi. Sesungguhnya itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya, wala qada'a alaihi. Dan tidak ada qada atasnya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, au jahilan. Begitupun kondisinya orang-orang yang jahil. Apa itu jahil? Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Huwallazi aslama jadidan. Yang dimaksud dengan jahil adalah orang yang baru saja masuk Islam. Au nasha'a fi mawdi'in laisa fihi ulama. Atau orang yang tinggal di satu tempat, satu daerah yang di dalamnya tidak ada ulama. فَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا سَبَقَ لَمْ يَبْسُدْ صَوْمُهُ. Apabila dia melakukan salah satu dari apa yang kita sebutkan, maka tidak rusak puasanya. قِيَاسًا عَلَى أَدَمِ فَسَادِ صَلَاتِهِ بِالْكَلَامِ. Dalilnya adalah dikiaskan kepada tidak rusaknya salat dikarenakan berbicara bagi orang yang belum tahu. Dalilnya mana? Dalilnya, kama jaa fi hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala, sebagaimana hadis yang sudah kita baca, ya, hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, diceritakan, baina ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa rajulun min al-qaum. Pernah satu ketika aku salat bersama Nabi, lalu ada seorang di antara kami yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Lalu aku berkata, yarhamukallah. Faramanil qawmu biabsarihim. Maka saat itu manusia memandang diriku. Artinya mereka ingin melarang atau ingin menegur. Ma sya'nukum tangzuruna ilaiha. Saat itu Muawiyah bukannya paham pandangan itu, malah beliau marah. Ngapain kalian menatap-natap aku seperti itu? Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadihim. Ala afkhadihim. Maka mereka pun memukul-mukul tangan mereka ke atas betis mereka. Maksudnya para sahabat yang melihat perbuatan Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Ketika aku paham bahwa mereka bermaksud ingin memerintahkan aku diam, aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah selesai melaksanakan salat, babi abi huwa wa ummi, demi bapaknya dan demi ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang muallim, seorang guru, baik sebelum beliau ataupun sesudah beliau, yang lebih baik cara pengajarannya dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi, demi Allah, ma kaharani wala dharabani wala syatamani. Nabi tidak menghardikku, Nabi tidak memukulku, Nabi pula tidak mencelakku. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak boleh ada ucapan manusia di dalamnya, hanya saja di dalam Al-Qur'an. Yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an di dalam salat hanyalah tasbih, takbir dan qira'atul Qur'an. Yang ingin kita garis bawahi dari hadis yang sahih ini adalah Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak memerintahkan Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami untuk mengulang salatnya. Padahal dia mengucapkan ya rahmukallah. Lalu dia pun bicara, kenapa kalian memandang aku seperti itu? Tidak diperintahkan untuk mengulang oleh Nabi SAW. Ini dijadikan dalil bahwa apabila jahilan Definisi jahil adalah orang yang baru saja masuk Islam. Dalam konteks ini ya, orang yang baru saja masuk Islam atau orang yang tinggal di satu negeri yang di sana tidak ada para ulama. Au mukrohan. Apa itu mukroh? Mukroh illa man ukriha, Allah bilang dalam Al-Quran. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Di sini ada mukroh. Apa itu? Coba kita lihat. Wa ammal mukrohu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, falayuftir li'annahu ghairu mukhtarin wala mu'akhadatin alaih. Orang yang dipaksa tentunya dia tidak mendapatkan hukuman karena dia tidak memiliki pilihan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku itu al-khata', kesalahan. Kesalahan dalam arti tidak tahu. Wan-nisyan, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni dari umatku itu sesuatu yang sifatnya terpaksa atau dipaksa. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Au qalabahu al-qai'u, atau dia muntah dengan tidak sengaja. Dia tidak bisa menahan muntah, lalu dia muntah. Apakah puasanya batal? Tidak, kata beliau. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'." Barang siapa yang tidak bisa menahan, dia tidak bisa menghentikan muntah, keinginan untuk muntah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada qada atasnya. Artinya puasa yang dia lakukan dengan kondisi muntah yang memang tidak disengaja itu tidak sampai merusak puasa yang dia lakukan. Au anzal bihtilamin au an fikrin au nazarin. Atau seseorang mengalami kondisi inzalul mani, yaitu keluarnya air mani, ya, air yang keluar dari kemaluan, baik dikarenakan bermimpi, atau dikarenakan memikirkan sesuatu, atau dikarenakan melihat sesuatu, ini pun tidak sampai membatalkan. Kalau sebabnya adalah bermimpi, atau melihat, ataupun misalnya apa, memikirkan sesuatu. Adapun dalil bahwa orang yang mimpi itu tidak batal kalaupun dia mimpi basah, dikatakan di sini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yuftirna shaim, al-hijamatu wal-qai'u wal-ihtilam." Ada tiga hal yang tidak membatalkan orang yang berpuasa, yaitu orang yang berhijamah. Apa itu hijamah, para pemirsa Niaga TV? Yaitu berbekam, wal qai'u muntah, wal ihtilam, yaitu mimpi basah. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat al ihtilam. Wa huwa inda Abi Daud an Zaid ibn Aslam al-Adawi an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Imam Abu Daud dari Zaid bin Aslam al-Adawi, dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan mereka, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuftir man qa'a wala man ihtalama wala man ihtajama. Ya, tidak batal orang yang muntah tidak sengaja, lalu orang yang bermimpi dan orang yang berhijamah. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, au nazala jawfahu bimadmadatin au istinsyaqin bila mubalagatin. Atau sampai air ke dalam tenggorokan, ketika dia kumur-kumur atau ketika dia istinsyak, tapi dia tidak melakukan mubalagah. Dia tidak sungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung, maka ini pun kondisi tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasanya selama dia tidak berlebihan menggunakan air. Karena Nabi berkata, balig fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Sungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalau kamu dalam kondisi sedang berpuasa. Au jara ar-riqu bima baqiya min at-ta'am fi khilali asnanihi ba'da takhlilihi wa ajiza an majjihi. Begitupun tidak membatalkan puasa apabila jaro ar-riqu, mengalir ludah di antara makanan yang menempel di gigi setelah diusahakan untuk dikeluarkan dan tidak bisa untuk memuntahkannya, ini pun tidak sampai membatalkan. Au jama'a riqu au jama'a riqahu fi famihi wa batala'ahu sarfan. Atau misalnya dia mengumpulkan riq itu air liur, ludah, fi famihi, di dalam mulutnya, kemudian dia telan. Kalau terjadi apakah membatalkan puasa atau tidak, kata beliau lah, tapi dengan syarat sorfan. Sorfan itu murni, tidak tercampur dengan gusi yang luka sehingga berdarah misalnya, itu tidak bisa. Tapi kalau dia murni air ludah, itu tidak sampai membatalkan. Au akhrajahu ala lisanihi, atau dia mengeluarkannya dengan lisannya. Artinya ludah itu ada di lisan, kemudian dia keluarkan. Dia tarik lagi ke dalam. Ini pun tidak sampai membatalkan. Au iqtala nukhamatan min batinihi wa lafazaha. Atau dia mengeluarkan, iqtala, dia mengeluarkan nukhamah, yaitu dahak, dari dalam. Ya, kemudian dia keluarkan misalnya, atau dia tidak keluarkan, kalau masih di dalam itu tidak membatalkan. Au tala al-fajr wa fi famihi ta'amun fala fazahu. Atau seseorang saat fajar terbit di mulutnya masih ada makanan lalu buru-buru dia keluarkan, ini pun tidak membatalkan. Au kana mujami'an fanaza'a fil hal. Atau dia sedang campur badan, dengar salat, dengar azan subuh, langsung dia lepaskan. Ya. Au nama jami'an nahar. Atau dia tidur sepanjang hari. Au ughmiya alaihi fi. Atau dia pingsan. Wa afaqa lahzatan min. Dengan syarat dia sempat sadar beberapa waktu dari siang hari di bulan suci Ramadan. Lam yadurruhu fi jami'i dhalika wa yasihhu sawmuh. Ya, tidak mendatangkan keburukan apapun dari hal-hal yang sudah kita sebutkan, dan puasanya dianggap sah secara hukum syariat atau hukum fikih. Wa idza akala mu'takidan annahu lailun fabana annahu naharun aw akala zannan lil ghurub wastamarra al ishkal wajaba al qada. Apa artinya ini? Wa idza, apabila seseorang makan dalam kondisi yakin bahwa itu bagian dari malam dan ternyata siang. Dia yakin itu malam, ternyata siang. Atau dia makan dengan persangkaan matahari sudah tenggelam. Maka dalam kondisi ini, ya, wajabal qadha, wajib mengqadha. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, amma fi hali tabayyuni annahu akala maharan fawadih. Dalam kondisi dia sadar bahwa dia makan di siang hari, itu hukumnya jelas, tidak boleh, batal puasanya. Wa amma fi hali istimrad al-ishkal fi surat as-saniyah. Ya, adapun kasus kedua, kenapa kalau orang menyangka ini udah buka, udah maghrib, lalu dia makan tanpa dia memastikan dulu, maka puasanya dianggap batal, karena al-aslu baqa'un nahar. Kata para ulama, al-aslu baqa'un nahar. Ya, al-aslu baqa'un nahar itu artinya hukum asalnya siang itu masih ada. Maka harus hati-hati, jangan sampai kita salah-salah menghitung, tahu-tahu itu sudah masih siang, tapi kita anggap sudah maghrib. Ya, dalam satu kaidah dikatakan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Hukum asalnya tetapnya hukum yang lampau sampai ada hukum yang baru yang mengubahnya dengan yakin. Lalu dikatakan di sini wa in zanna annal fajr lam yattali' fa akala. Apabila seseorang menyangka bahwa fajar belum terbit, lam yatla' fa akala, lalu dia makan, wastamarral iskal, dan masalah itu berlanjut, fala qada. Ya, dia bangun jam 4 misalnya, dia sangka ini masih malam. Taunya udah fajar misalnya. Maka tidak ada qada. Ya, dalam kasus ini tidak ada qada. Kenapa? Kok kasus sebelumnya ada qada, kasus ini tidak ada qada? Kasus sebelumnya hukum asalnya siang. Tidak boleh kita katakan itu sudah malam kecuali dengan dalil yang yakin. Adapun dalam kasus pertama, dia makan sahur di waktu malam. Lalu dia menyangka bahwa apa? Hari masih malam, belum fajar. Maka kita kembalikan, kalau belum ada dalil apa-apa, al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya tetapnya satu hukum yang lampau, ya, sesuai dengan kondisi di masa yang lampau. Wa in tara'a fi athna'il yawmi jununun walau fi lahzatin minhu. Apabila terjadi dalam kondisi sedang tertidur. Mohon maaf. Wa in tara'a, apabila terjadi tiba-tiba. Fi athna'il yawm, bukan naum ya. Di pertengahan siang. Jununun, seseorang tiba-tiba gila. Walau fi lahzatin min, walaupun beberapa saat. Aw istaghraqa naharahu bil igma, atau sepanjang siang dia kondisinya muntah. Aw tara'a haidun aw nifasun, atau datang haid atau nifas. Batala shaum, maka puasanya dianggap batal. Apa itu tadi? Siang-siang dia gila, batal puasanya. Sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai maghrib dia tidur, itu pun tidak sah batal. Atau di pertengahan saat dia sedang berpuasa tiba-tiba datang darah haid, itu pun otomatis batal. Wa yundabu as-saha as-sahuru wa in qalla walau kana bima'in. Disunnahkan makan sahur walaupun sedikit, bahkan walaupun dengan tegukan air. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalamnya ada keberkahan. Wal afdalu ta'khiruhu, dan sahur itu yang paling bagus diakhirkan. Kalau berbuka disegerakan, tapi kalau sahur dia diakhirkan. Wallahu alam bisawab, para pemirsa Niaga TV. Insyaallah kita kembali lagi setelah selingan-selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha,

saya tidak mendengar apa namanya kalimat memusuhinya, belum pernah mendengar. Mungkin bisa nanti dicantumkan hadisnya, tetapi Nabi berkata bahwa sedekah kepada kerabat itu pahalanya dua, yaitu pahala sedekah itu sendiri dan pahala silaturrahim, yaitu menyambung tali silaturahmi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin, dan berikanlah kepada kerabat itu hak mereka. Ya, Nabi dalam hadisnya berkata, wabda bima ta'ul, mulailah sedekahmu kepada orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Ya, itu sebaik-baik sedekah dimulai dari kerabat-kerabat kita. Tapi saya tidak tahu ada kalimat yang tadi memusuhi. Tentunya kalau dari sisi maknanya enggak ada masalah, bahkan bagus seorang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya. Ya, mudah-mudahan faidzal ladzi bainahu wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, boleh jadi orang yang tadinya memusuhi kita malah menjadi sahabat kita. Allah alam. Assalamualaikum. Belum terdengar ya, sepertinya masih ada kendala teknis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz. Silahkan Ibu. Begini Ustaz, apa batal puasa kita? Kita setelah habis makan sholat itu azan subuh. Begitu azan kita tuh kita minum. Sudah ditutup pelan-pelan air begitu azan gitu. Bagaimana Ibu? Boleh seperti itu. Bagaimana kita ketika mendengar azan, kenapa? Kita minum begitu. Kita minum itu begitu azan, air sudah ditutup kerongkongan. Air sudah kenapa Ibu? Sudah ditutup kerongkongan kayaknya gitu. Oh sudah, ketika azan air sudah di kerongkongan. Iya. Ya sudah, jatuhkan saja. Gimana? Ya kalau pas azan sudah nyampe kerongkongan, sudah nyampe ke dalam, ya sudah biarkan saja, nggak mungkin dikeluarkan juga. Sudah di pintu kerongkongan Ustaz. Pas azan. Iya. Yes, kalau lebih aman dibuang, dikeluarkan. Kalau kita bicara amannya. Gimana? Dibuang, dikeluarkan. Kalau kita ingin kehati-hatian yang lebih hati-hati, itu dikeluarkan. Karena Allah berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai fajar. Artinya kalau sudah fajar itu tidak boleh ada makan dan minum. Ya, maka dimuntahkan saja langsung. Sudah kelar cepat-cepat. Tadi kata Ibu di pintu kerongkongan. Kalau sudah terlanjur di kerongkongan itu kasus lain. Gimana? Enggak, tadi Ibu katakan di pintu kerongkongan, artinya masih di atas, masih bisa dikeluarkan. Kalau sudah tertelan ya sudah. Jadi dilanjutkan, besok pasarnya dilanjutkan? Tergantung, kalau masih di mulut dikeluarkan. Kalau sudah di dalam ya di kerongkongan ya nggak bisa lagi dikeluarkan. Artinya ya sudah, artinya itu sudah masuk ketika apa pas azan berkumandang. Mudah-mudahan itu ya sudah. Inilah pentingnya kata para ulama imsak. Inilah pentingnya kita menahan 5 menit, 10 menit sebelum azan. Sehingga ketika azan dikumandangkan dalam kondisi kita benar-benar sudah menghentikan semua aktivitas makan dan minum. Dan para ulama mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya tidak sempurna sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Wajib kita menyempurnakan puasa dalam bentuk tidak makan, tidak minum saat azan. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan berhentinya kita beberapa menit sebelumnya. Maka berhentinya itu menjadi sesuatu yang menjadi penting, ya, bisa sampai wajib. Kalau tanpa itu kita tidak bisa menyempurnakan puasa. Allah Alhamdulillah. Jadi kalau di mulut dikeluarkan saja Ibu ketika azan, dibuang. Kalau sudah lewat. Jadi kalau sudah terlanjur begini, jadi enggak sah puasa kita ya. Terlanjur artinya bagaimana? Maksudnya di mulut ditelan. Baik, nanti saya jelaskan. Barakallahu fikum. Baik. Ya kalau dahulu ibu memang punya pemahaman bahwa kalau sudah di mulut dimasukkan saja ya, silahkan. Walaupun hadis tentang hal itu diperdebatkan oleh para ulama, dan pendapat yang paling kuat hadis ini tidak bisa dipakai sebagai dalil karena dia hadis yang lemah kata para ulama, dan juga karena dia bertentangan dengan apa, dengan ayat Al-Quran yang jelas-jelas mengatakan hentikan makan dan minum ketika fajar. Ya, kalaupun di waktu-waktu yang lalu ibu pernah melakukan itu, ibu lanjutkan misalnya makan dan minum dengan pemahaman hadis itu sahih, ya sudah. Tetapi pemahaman yang baru, ya berdasarkan ayat yang sangat jelas dalam Al-Quran, itu Allah memerintahkan kita menghentikan semua aktivitas makan dan minum ketika azan dikumandangkan. Allah alam bissawab. Tetapi pemahaman yang baru, mohon maaf, yang berdasarkan ayat dalam Al-Quran, itu Allah memerintahkan kita menghentikan semua aktivitas dan dikembangkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sebelumnya kecilkan dulu TV-nya Pak. Televisinya kalau nggak dikecilkan saya tidak bisa dengar. Ini tunggu Pak Ustaz. Udah Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini Pak Ustaz. Kenapa sih Pak Ustaz orang sudah mulai kena haji tapi dia selalu saja Pak Ustaz naik emosinya Pak Ustaz? Jika orang berbuat kesalahan sedikit saja, dia selalu naik emosinya Pak Ustaz. Padahal dia Pak Ustaz kan sudah menaikkan ibadah haji Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, kenapa kadang-kadang Pak Ustaz orang non-muslim lebih jujur dan amanah daripada orang Islam Pak Ustaz? Padahal Pak Ustaz kan orang Islam, agama Islam kan agama sempurna Pak Ustaz. Tapi kenapa Pak Ustaz ya, orang yang non-muslim kadang-kadang lebih amanah, lebih jujur daripada orang yang Islam Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, orang haji bukan jaminan dia akan menjadi orang yang haji adalah satu ritual ibadah ya, yang dengannya seorang muslim menyempurnakan keislamannya ya, dengannya dia telah menyempurnakan rukun Islam ya, dengannya dia melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan jaminan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dia akan akan lebih baik ya, artinya lebih baik dia akan menjadi sosok yang baik setelahnya. Hanya mereka orang-orang yang mengerjakannya dengan benar ya, mengerjakan rukun-rukunnya dengan baik, dia mengilmui ibadahnya, dia mendalami makna-makna yang ada di dalamnya, ini tentunya akan menghasilkan satu kepribadian yang baru insyaallah ya. Makanya dalam banyak hadis Nabi mengingatkan bahwa ketika melaksanakan haji itu tidak sekedar kita laksanakan gerakan-gerakan atau ritual-ritual, tetapi harus kita jaga lisan, kita jaga perbuatan. Dalam hadisnya Nabi berkata, man hajja walam yarfuth walam yapsuk raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak mengatakan di dalam haji itu kalimat-kalimat yang buruk, ucapan-ucapan yang tercela, ya walam yapsuk, dia pun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, perbuatan yang sifatnya dosa, maka ketika dia pulang ke kampung halaman, raja'a kayaumin waladathu ummuhu, seperti dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Itu ketika dia menjalani prosesnya dengan baik. Ya, tetapi dalam kenyataan tidak semua orang menjalankan haji dengan sebaik-baiknya. Artinya tidak semua orang memiliki perbekalan ilmu yang cukup. Ya, memiliki pemahaman yang benar. Tidak semua orang mungkin melaksanakan rukun-rukun atau yang lain dengan sempurna. Oleh karenanya, yang datang ke Indonesia pun hasilnya berbeda-beda. Ada yang sepulang haji menjadi jauh lebih baik, dan itu sangat banyak. Tetapi tidak kita menutup mata, ada juga yang sepulang dari sana, dia tetap saja. Karena mungkin niatnya yang tidak benar, atau keilmuannya yang kurang, atau pemahamannya pula yang tidak benar. Banyak faktor-faktor yang lain. Ya, begitu pun tadi pertanyaan kedua, sama dengan pertanyaan pertama. Ya, harusnya kan pertanyaannya begini, kita tidak bisa membandingkan dua hal yang berbeda. Kita sering ditanya dulu, mana yang lebih baik? Pemimpin non-muslim tapi jujur, atau pemimpin yang muslim tapi tidak jujur? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak boleh ditanyakan. Karena enggak berbanding benar. Ya, harusnya pertanyaannya bagi kita orang Islam begini. Mana yang lebih baik, pemimpin muslim dan jujur, ataukah non-muslim yang jujur? Ya muslim, ya begitu. Ya, artinya harus memperbandingkan sesuatu itu harus seimbang. Harus seimbang, enggak bisa kita bandingkan yang buruk dengan yang jelek, enggak mungkin kita bandingkan yang buruk dengan yang baik, ya tetap yang baik. Ya, tetap yang baik kita katakan dia baik dalam hal itu, walaupun dia menyimpang dalam akidah, menyimpang, ya kita katakan baik dia dalam poin itu. Enggak mungkin gara-gara dia beda agama kita katakan dia itu buruk. Ya kalau itu baik, katakan itu baik. Ya katakan itu baik. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ya janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil. Hanya saja seorang muslim dia tidak memandang orang lain. Ya, tidak memandang apa orang di luar pagar dia. Dia fokus melihat saudaranya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kelembutan. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama dia asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Artinya kalaupun dia melihat kesalahan dari saudaranya, semangatnya adalah semangat memperbaiki. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, Allah bilang, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin itu adalah penolong untuk mukmin yang lain. Mereka saling menasehati dalam kebaikan dan melarang dalam kemungkaran, bukan malah membandingkan keluar. Ngapain kita bandingkan keluar? Kenapa enggak kita katakan orang mukmin itu seharusnya berakhlak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Mereka sebaik-baik contoh. Ya, kita surplus contoh sebenarnya. Tapi nilai-nilai seperti ini harus kita bangun, harus kita ingatkan, harus kita sampaikan. Agar kesadaran umat beragama hari demi hari mudah-mudahan semakin bagus, semakin naik. Ya. Apakah yang dimaksud buka yang disegerakan sebelum ada azan? Tidak ada istilah buka disegerakan sebelum azan. Ya. Bersegera ketika waktu maghrib sudah datang, bersegera berbuka. Bukan sebelum azan dikumandangkan. Kecuali bagi seorang muazzin, ya. Kecuali bagi seorang muazzin, ya, seorang muazzin dia hendak mengumandangkan azan, sudah masuk, dia minum dulu satu teguk air baru dia azan. Nah, itu sudah masuk waktu. Tapi bagi kita bukan menyegerakan itu artinya sebelum azan. Yang menyegerakan itu adalah ketika kita yakin waktunya sudah masuk, bersegeralah kita berbuka. Itu maksudnya. Menyegerakan. Nabi berkata dalam hadisnya apa? La yazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia dalam kondisi baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, dalam riwayat Nabi mengatakan, selisihilah orang-orang ahlul kitab. Ya, segerakan berbuka karena mereka tidak berbuka kecuali ketika bintang-bintang sudah terlihat. Apakah benar tentang salah satu waktu mustajab berdoa setiap hari Rabu antara zuhur dan asar? Kemudian benarkah sahabat Abdullah bin Unais yang dikuburkan dengan tongkatnya. Anas bin Malik bukan Abdullah bin Unais yang saya tahu. Kecuali ada riwayat yang tidak terlihat, Pak. Saya tidak bisa melihatnya. Baik, saya tidak bisa melihatnya, tidak jelas. Baik. Apakah maksud Rasulullah mengatakan aku tidak pernah melihat yang kurang akal? Bagaimana akal dan agamanya melebihi akal laki-laki yang cerdik daripada kalian? Saya harus baca hadisnya, tidak bisa sepotong seperti itu. Baik, nah ini sudah kelihatan, coba artinya saja. Artinya saja, Pak, dinaikkan. Abu Said Al-Khudri berkata, Rasulullah keluar ke tanah lapang pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau melewati sekelompok kaum wanita dan menasihati mereka, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah karena aku diperlihatkan bahwa kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Mereka bertanya, mengapa demikian, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat yang kurang akal dan agamanya melebihi laki-laki yang cerdik. Oh, laki-laki yang cerdik dari kalian. Coba, Allah lebih suap ya, yang dimaksud dengan lemah akal itu, bahwa wanita dalam persaksian, mereka satu orang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. Adapun yang dimaksud dengan wanita lemah agamanya, kurang agamanya, karena mereka tidak bisa menyempurnakan ibadah dikarenakan haid. Itu yang dimaksud dengan lemah akal, artinya kaitannya dengan persaksian di pengadilan, lalu kaitan dengan lemah agama, ada kekurangan dalam agama, wanita itu ketika mereka puasa Ramadan gak bisa full, karena tetap saja mereka harus melewati masa haid, ya 7 hari, 6 hari mereka haid. Oleh karenanya dikatakan oleh Nabi, naqisatul din, kurang agamanya, bukan kurang dalam arti agama ini kurang, tidak, tetapi wanita tidak bisa menyempurnakan sholat dan puasa saat mereka sedang haid. Itu maksudnya kurang agamanya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Saya saum Senin Kamis sudah jarang minta izin lagi sama suami karena suami sudah tahu kebiasaan saya. Tapi kadang-kadang dalam hati muncul kalau suami ada hajat saya harus membatalkan saum. Apakah seperti membatalkan saum? Allah bisa, benar saya tidak ya. Jadi dalam hati berkata, saya berpuasa saja, toh suami sudah tahu saya puasa Senin Kamis, kecuali kalau dia nanti meminta kepada saya, dia punya hajat, baru saya batalkan. Kalau menurut saya tidak, itu pikiran saja. Ya bukan disebut niat juga, pikiran saja. Allah alam bisawab. Apakah ada sambungan lapas doa itidal ini? Coba di Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Yang selama ini saya amalkan, sami Allahu liman hamidah, itu ketika berdiri, Rabbana walakal hamdu, ya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Tinggal dilihat saja, kalau hadisnya sahih ya diamalkan. Dan banyak sekali, ya ibtitah saja sampai ada 12 riwayat. Ya, ada 12 riwayat, banyak sekali. Apa yang kita ketahui jauh lebih sedikit daripada apa yang belum kita ketahui. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Yang ingin memperluas bacaan-bacaan, bisa dilihat dalam buku misalnya Sifat Salat Nabi. Syekh Albani banyak menyebutkan riwayat-riwayat tentang bacaan-bacaan yang Nabi baca, baik ketika iftitah atau ketika ruku ataupun ketika sujud ya, atau duduk di antara dua sujud, itu banyak riwayatnya. Apakah tetap sah sholatnya orang yang bertato permanen di bagian tubuhnya? Allah lebih soal dijelaskan oleh para ulama sah ya, hanya saja dia harus bertobat karena dia telah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha ya, bertobat dengan taubatan nasuha, lalu dia berusaha menghilangkan, kalau bisa dihilangkan alhamdulillah, kalaupun tidak bisa dihilangkan ataupun bisa dihilangkan tapi dengan membakar apa pakai air keras dan lain sebagainya, maka dia tidak perlu melakukan itu. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman yang mungkin pernah memakai tato lalu dia dapat hidayah untuk memahami itu tidak boleh, itu tidak dijadikan juga kebanggaan. Itu tidak dijadikan juga kebanggaan. Dalam arti kita tidak pertontonkan di hadapan manusia, tidak kita perlihatkan bahwa saya ini dulu pernah begitu, sesuatu yang aib, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, itu harus ditutup, bukan dibuka. Ya ditutup, ya karena Allah telah menutup aib kita, maka kita pun menutupnya. Bukan dengan kita perlihatkan kepada manusia, tidak. Ya, tapi kita tutup, kalau di tangan ya kita pakai tangan panjang, ya agar tidak terlihat oleh manusia. Ya Allah alam bissawab. Apa yang dimaksud dengan tiga kategori para hakim? Saya tidak paham apa maksudnya tiga kategori kata hakim. Ya. Bagaimana hukumnya untuk pemimpin yang mengucapkan selamat Natal kepada sebagian masyarakat yang merayakannya? Para ulama di negeri ini sudah menjelaskannya panjang lebar ya. MUI ya Buya Hamka di masa kepemimpinan MUI di masa kepemimpinan Buya Hamka sudah menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Tidak terlihat pertanyaannya. Pertanyaannya dulu. Saya ingin melihat pertanyaannya apa. Di bawah pertanyaannya. Tutuplah bejana-bejana dan wadah air karena ada satu malam tidaklah penyakit itu bejana tidak tertutup. Apakah ada satu hari dalam satu tahun tersebut yang bisa kita ketahui? Saya tidak tahu. Yang saya tahu selama ini bahwa itu ditutup setiap malam. Ya, setiap malam kita menutup apa namanya bejana-bejana kita. Tutuplah bejana-bejana dan wadah-wadah air karena ada satu malam dalam satu tahun wabah penyakit turun pada malam itu, tidaklah penyakit itu melewati bejana yang tidak tertutup atau wadah yang tidak ada tutupnya melainkan penyakit tersebut masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya karena kita tidak dijelaskan secara rinci oleh Nabi, ya kita amalkan itu setiap malam. Artinya kita tutup bejana-bejana yang di dalamnya berisi air, makanan, kita tutup. Allah alam bissawab. Kita masih menunggu ya, ada beberapa menit lagi sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini. Saya tidak tahu ada hadis yang mengatakan zuhur hari Rabu antara zuhur dan asar waktu mustajab. Saya belum membaca hadisnya. Ya tinggal dilihat, kalau hadisnya sahih ya kita yakini, tapi saya belum mengetahui hal itu. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam mencari ilmu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.